dan setiap liku kehidupan seakan semakin pudar. Semuanya tiada menentu, menggalau citaku. Ku hempas ragu, satukan tekad menerjang kehidupan. Setiap kecurangan mulailah darimu, jadikanlah dirimu cermin bagi sesamamu. Setiap tingkah senada dengan kehendak yang kuasa. Walau apapun merintah bagi sesamamu. Setiap tingkah senada dengan kehendak yang kuasa. Setiap hari